kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, takwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya ahli sunnah benar-benar menjauh, mentahdir ahli bidah. Ahli sunnah yang dicontohkan oleh salaf kita yang terdahulu menjauh dan tidak duduk dengan ahli bidah, karena keburukan mereka, karena bahaya duduk sama mereka, dan karena mereka memecah belah umat ini. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 159, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, maka mereka bukan bagian darimu sedikit pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an hum ashabul bid'ah wasyubhat min hadhihi al-ummah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, mereka adalah ashabul bid'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah dan berbuat syubhat yang ada di tengah umat ini. Dan untuk ini para salaf, para pendahulu kita, mereka mewanti-wanti kita untuk tidak duduk-duduk dengan mereka, apalagi mengambil ilmu dari mereka, karena banyak kemudaratannya. Berkata Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, dia mengatakan, la tujalisu sahibu bid'ah sahibul ahwa, jangan kalian duduk-duduk dengan orang-orang ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu. Fa inna mujalasatahum, sesungguhnya duduk-duduk sama mereka, tadhhabu binuril iman, bisa menghilangkan cahaya keimanan. Wa taslabu mahasinul wujuh, dan akan menghilangkan keindahan wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah. Wa tubisul baghdha fi qulubil mu'minin, dan duduk-duduk dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bidah atau orang-orang pelaku bidah, maka akan menyebabkan kebencian di hati-hati orang beriman. Siapapun ahli bidahnya, baik khawaris, teroris, Jahmiyah, Murjiah dan seterusnya, jangan duduk-duduk sama mereka. Ahli sunnah tidak akan duduk sama mereka. Dan inilah sunnahnya ahli sunnah wal jamaah. Dan siapa yang duduk-duduk sama ahlul bidah atau bahkan pelaku bidah, maka jangan kalian, ya ini, berteman sama dia. Hati-hati sama dia. Kata seorang salaf, Fudail bin Iyad, tabi'ut tabi'in dia. Seorang tabi'ut tabi'in, dia mengatakan, man jalasa ma'a ashabil bidah fahdaru, siapa yang duduk-duduk dengan pelaku bid'ah, maka hati-hatilah kamu dengannya. Kejauhi dia. Man jalasa ma'a ashabil bidah lam yu'ta al-hikmah, kata Fudail bin Iyad, siapa yang duduk-duduk dengan pelaku bid'ah tidak diberikan hikmah. Ahabbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisrun min hadits, aku berharap dan aku sangat mencintai antara diriku dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang yang melakukan bid'ah, ada benteng dari besi sehingga enggak bisa ketemu satu sama lainnya. Wa aqulu inda al-yahudi wa nasara ahabbu ilayya mimman aqulu inda sahibi bid'ah, kata Fudail bin Iyad, aku makan di sisinya orang-orang Yahudi dan Nasara, orang kufur, lebih aku cintai daripada aku makan di sisinya orang-orang ahlul bidah atau pelaku bidah. Subhanallah. Ya, duduk-duduk saja kita enggak apalagi mengambil ilmu dari mereka. Ini sunnahnya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena bahaya. Duduk sama mereka bisa merubah hati-hati kita. Ya, apalagi berdiskusi sama mereka. Kata Imam Ahmad, la tusawir sahibu bid'ah tijinik. Jangan kamu berdiskusi kepada sahibul bid'ah dalam urusan-urusan agamamu. Subhanallah. Dan bahkan salaf kita terdahulu, mereka menjauhkan anak-anaknya ya dari sahibul bid'ah, dari para pelaku bid'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji, yajibu man'u sibyan, wajib mencegah anak-anak itu yang masih anak-anak, min muhalatati sahibul bid'ah, dari berkumpul, berteman, bermuamalah dengan orang-orang pelaku bid'ah. Kenapa? Li'alla yaqau fi qalbi syai'un min dzalik. Agar hati-hati anak-anak tersebut tidak terkotori dengan bid'ah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap sesat adalah tempatnya di dalam neraka. Maka wahai kaum muslimin, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kalau anda ingin jadi ahli sunnah wal jamaah, jangan duduk-duduk sama ahlul bidah yang sudah dicap sebagai ahlul bidah, atau bahkan juga tidak duduk sama sahibul bidah. Mungkin sahibul sunnah, tapi dia melakukan bidah, tinggalkan dia. Maka ini ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Tidak duduk-duduk dengan ahlul bidah. Semoga kita benar-benar termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya sunnah dan berjamaah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak bahayanya ahli bidah ini. Maka jangan kita sebagai ahli sunnah dan ingin menjadi ahli sunnah yang sesungguhnya duduk-duduk sama mereka. Makanya kita harus menghindar dari ahli bidah agar kita enggak kena virusnya ahli bidah. Dan orang yang berakal, orang yang mau menjadi ahli sunnah, dia menjauh dari ahli bidah yang bisa merusak jalan beragamanya dia kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan kata Al-Imam Al-Barbahan rahimahullah, idza dhahara min unatin syai'un min al-bidah fahdharu. Kalau seandainya nampak pada manusia, pada seseorang, sesuatu dari perkara-perkara bid'ah yang menyelisih sunnah, dan dia terus-terusan seperti itu, walaupun dia berpenampilan-penampilan sunnah, tapi dia terus-terusan dalam bid'ahnya, fahdharu, maka tinggalkan dia. Tinggalkan, hati-hati sama dia. Ya. Fa innal ladzi akhfa anka akbar mimma azhar. Karena yang nampak dari satu bid'ah tersebut darimu, ya, itu yang nampak, ya, dari bid'ahnya tadi, dan yang tersembunyi itu lebih banyak daripada yang nampak. Ini kita harus menjauh dari sahibul bid'ah. Harus, ya, harus seperti itu. Kalau tidak, maka kita akan terkotori dari bahayanya bid'ah yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam, na'udzubillah. Dan berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dia mengatakan, amma ahlul bidah wadzalal wa mimman tasababil ulama wa laysa minhum fayajib bayanu jahlihim Adapun ahlul bidah, kata Imam Ibn Rajab al-Hambali, dan orang-orang ahlul dolal, atau yang seperti ulama padahal bukan ulama, dan kita katakan, ataupun yang seperti ustaz padahal bukan ustaz, ngaku-ngaku menjadi ustaz, belum pernah belajar dia, dan sekarang banyak orang yang penampilan menjadi ustaz, dan siapa yang seperti ini wajib dijelaskan kebodohannya dia, wa idharu uyubi, dan wajib menampakkan aibnya dia, tahdhiran minal iktidai minhum, ya, dalam rangka mentahdir umat agar tidak mengikuti orang yang buruk ini. Sesungguhnya pelaku bid'ah itu buruk, walaupun dihiasi dengan berbagai macam keindahan, tapi ketika dia menyelisih sunnah, maka hakikatnya dia menyelisih jalan yang lurus, dan disitulah buruknya. Maka wahai kaum muslimin, pelajari sunnah agar kita menjadi ahli sunnah, dan ketahui bid'ah agar kita bisa menjadi ahli sunnah yang murni, bersih dari bid'ah-bid'ah yang bisa membinasakan kita semua. Innallah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid.